Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi hu anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Yang dimaksud keluarga di dalam ayat ini siapa saja, Buya? Jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ku anfusakum. Artinya ini adalah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala di saat berbicara dengan hamba-Nya itu adalah di samping sesuai dengan akal, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan fitrah. Kalau misalnya Anda punya anak koreng katel, semoga sehat semuanya nanya. Atau ada tetangga atau orang di kiri kanan kita katel atau kena panas, Anda juga kena panas. Yang Anda sentuh dulu yang mana? Milik sendiri. Wajar. Ada serangan sesuatu akan apa? Ada debu pedes. Yang Anda kedipkan mata Anda atau Anda nyuruh anaknya kedip dulu? Gini. Jadi untuk menjaga diri itu sudah fitrahnya semua manusia, menjaga diri kita sendiri sebelum orang lain. Ini dalam urusan hal-hal biasa. Pasti diri kita sendiri. Baru siapa? Orang yang ada di kiri kanan kita. Suami, istri, anak. Itulah anfusakum, dirimu sendiri. Ini adalah urusan akhirat dan dunia pun sama sebetulnya. Dan urusan akhirat khususnya. Maka jaga dirimu urusan akhirat. Karena kemudian martabat selanjutnya apa? Setelah itu langkah selanjutnya kuangfusam wa ahlikum, keluargamu. Ini peringatan sebetulnya orang terlena. Itu tanda ketulusan loh ya. Karena begini, kalau Anda meyakini sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan, maka tentu Anda akan menginginkan kebaikan itu untuk orang yang Anda cintai. Contoh, ibu dengar promo besar-besaran di sebuah toko Al-Bahjah. Ini berandai-andai, jangan datang ke sana nanti ya. Rupanya di situ ada promo, ibu. Setiap orang hanya boleh ngambil satu. Belanja minyak goreng 1 kilo dapat 10 kilo. Bisa jualan. Cuman satu orang bawa satu. Plus nanti ada macam-macam, ada baju 2. Makanan 4. Baik. Cuman katanya apa? Hanya berapa? Setiap orang harus ngambil Anda punya nomor telepon. Anda telepon siapa kira-kira pertama? Nak, cepet nak, sini nak. Minyak goreng 10 kilo. Anaknya dipanggil kan? Fitrah, anak-anaknya. Terbatas nak, cepet. Ini wajar urusan. Jadi diri kita sendiri. Urusan dunia biasa. Urusan neraka pun demikian. Atau ada bencana. Yang kita tolong adalah siapa? Anak kita dulu. Masa anaknya kecebur keleleran di situ kena angin apa? Anaknya kena arus banjir, masya Allah anakku banjir, aku tolong ini dulu ya, biarin anakku ntar dulu, ada enggak gitu? Enggak ada, cuman urusan neraka saja kita sering entengin, rajin ngurusi orang sana, anaknya masuk neraka banyak, makanya kuangfusakum wa alikum nara, jaga dirimu sendiri, anakmu ada di mana juga, jangan repot ngurusi orang lain dulu, jaga dirimu. Itu maksudnya, banyak orang ngurusi orang dari sana. Tapi anaknya sekolahnya di mana, ngaji dengan siapa, bergaul sama siapa. Namanya orang tertipu. Maka ku anfusakum. Jagalah dirimu sendiri terpenting. Walikum dan keluargamu. Keluargamu dari api neraka. Dari masuk neraka. Maka sadarilah kalim ini. Dan banyak orang tertipu. Mungkin seorang ibu yang solehah katanya. Seorang bapak yang soleh katanya. Akan tapi dia tidak sadar, dia telah diseret oleh anaknya ke neraka. Kenapa? Anaknya enggak pernah ngaji, anaknya enggak pernah sholat, enggak pernah kebaikan, kenal kebaikan. Akhirnya apa? Giliran di akhirat nanti anaknya menyeret mereka. Kenapa? Tidak dijaga. Maka jaga dirimu, kemudian keluarga yang ada di kiri kanan, yang di bawah naunganmu. Kalau itu anak-anak, kalau Anda mengambil ponakan-ponakan di bawah naunganmu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua punya tanggung jawab terhadap siapa pun ada di bawah naungannya. Termasuk siapa? Pembantu yang ada di rumahmu. Itu bukan orang luar. Anda rajin sholat ibadah, haji umrah, tiap tahajudan, tapi pembantumu tidak sholat, dia akan nyeret dirimu ke neraka jahanam. Hati-hati, jangan main-main. Satu pembantu itu, kalau pembantunya 5, wah cepat masuk nerakanya. 10, lebih kenceng lagi. 20, karyawan satu pabrik, kilat masuk neraka. Hati-hati. Tapi kalau punya karyawan 2 aja, sholatnya rajin, bosnya kepleset, nolong. Ya Allah, bosku ini rajin nyuruhku sholat. Kok dia kepleset, ya Allah, bawa ke surga. Enak. Tapi jangan pembantunya suruh sholat, lalu kita tidak sholat. Kacau lagi itu. Artinya apa? Siapapun orang yang di bawah naungan Anda harus Anda perhatikan. Termasuk pembantu yang bekerja bersama Anda, dia adalah umat Nabi. Selagi di bawah naungan Anda, dia harus diprioritaskan, didahulukan sebelum yang lainnya.